saat aku datang untuk menjemput cintamu, nyatanya kau tak sendiri lagi. Dulu kau berjanji akan selalu setia menantiku, menungguku. Tapi mengapa saat ini semua telah berbeda? Kau bukan yang dulu lagi. Tiada lagi gunanya kau menangis, tiada lagi gunanya kau bersedih. Saat ini kau telah jadi milik orang. Cinta yang ku semai gugur sebelum tumbuh. Pelangi yang indah hilang tersapu badai, karena engkau yang tak setia menungguku. Maafkan sayang, bukan ku tak setia, tetapi ini pilihan orang tua. Maafkanlah sayangku, maafkanlah. Semua ini terjadi seperti mimpi, tak pernah ku sangka akan seperti ini. Maafkanlah sayangku, maafkanlah. Tiada lagi gunanya kau menangis, tiada lagi artinya kau bersedih. Nyatanya kau telah jadi milik orang. Maafkan sayang, bukan ku tak setia, tetapi ini pilihan orang tua. Maafkanlah sayangku, maafkanlah. Semua ini terjadi seperti mimpi, tak pernah ku sangka akan seperti ini. Maafkanlah sayangku, maafkanlah. Tiada lagi gunanya kau menangis, tiada lagi gunanya kau bersedih. Nyatanya saya